أبيه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا المجلس نتكلم عن حقوق الزوجات على أزواجهن. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau memulai dengan hamdalah dan bersalat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Pada majlis kali ini kita akan berbicara tentang hak suami atas istrinya. Fakama anna lil azwaji huquqan 'ala az-zawjat, fa liz-zawjati huququn 'azimatun 'ala al-azwaj. Sebagaimana suami memiliki hak terhadap istrinya, demikian pula istri memiliki hak atas suaminya. Waqad qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihi al-karim wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Wa qala Allah ta'ala wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi mereka memiliki hak yang sama dengan kewajibannya terhadap suami. Ay anna lahunna min al huquq mithl al huquq allati lil azwaj 'alaihinna. Bagi istri juga memiliki hak yang sama seperti hak yang dimiliki oleh suami. Ya, lanjut. حتى أن من المفسرين من قال إن على الزوج أن يتجمل لزوجته كما يطالبها بأن تتجمل له. Sehingga di antara para ahli tafsir mereka mengatakan bahwa bagi setiap suami hendaklah mereka berhias sebagaimana seorang istri dituntut untuk berhias untuk suaminya. Sehingga apa yang dilihat oleh istri dari suaminya itu baik. Seorang suami hendaklah memperdengarkan kepada istrinya suara sebagaimana yang disukai dari istrinya. Tidak meremehkan dan merendahkan istrinya. Tidak memanggil istrinya dengan panggilan-panggilan yang buruk. Tidak mencela orang tuanya dan juga karib kerabatnya. Karena hal itu akan menjadikan bersedih bagi istrinya. وهكذا ايضا يؤدي ما لها من حق عليه لنفس طيبه. Demikian pula seorang suami hendaklah melaksanakan kewajibannya terhadap istri dengan jiwa yang baik. ولا يؤخر حقوقها. Tidak menunda-nunda hak-haknya. لأن لها عليه حقوقا كما له عليها حقوق. Karena istri juga memiliki hak sebagaimana suami juga memiliki hak atas istrinya. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا في مواضع كثيرة. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada para suami untuk berbuat baik kepada istrinya. Hatta innahu yawm Arafah fi hajjatil wada', sehingga beliau bersabda pada hari haji wada', hendaklah kalian berwasiat kebaikan kepada istri kalian. Wa hadzal mawqif min a'zami wa awd min a'zami wa awsa' al mawaqif. كريش. وهذا الموقف من أعظم وأوسع المواقف التي اجتمع فيها الناس. Ini adalah sikap yang ini sikap yang paling luas dan paling agung yang berkumpul padanya manusia. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم berwasiat kebaikan untuk istri-istri. في يوم عرفة. Pada hari Arafah. Agar manusia mendengarkan semuanya. لأن أهل الجاهلية كانوا يحتقرون النساء. Karena orang-orang jahiliyah mereka sangat merendahkan para wanita. Dan tidak menunaikan hak-haknya para wanita. Boleh jadi mereka mereka mewariskan para istri sebagaimana mereka mewariskan harta. فجاءت الشريعة الإسلامية بحقوق المرأة كاملة. Sehingga datang syariat dengan menjelaskan tentang hak-hak wanita secara sempurna. Para wanita dahulu mereka sangat dizalimi masa jahiliyah. Islam menjaga hak-hak para wanita. Mereka Islamlah yang membebaskan dari belenggunya ahli kitab dan ahli jahiliyah. Hatta inna ahli kitab kana ar-rajul yabi'u zawjatahu fi as-suq. Sehingga ahli kitab mereka menjual istrinya di pasar-pasar. Hadha kana mawjudan fi bilad al-gharb ila waqtin qarib. Dan ini terjadi di negeri-negeri barat sampai waktu ini. وكانوا يقولون إن المرأة هي الشيطان الأكبر. Dan mereka mengatakan bahwasanya wanita adalah syaitan yang besar. وإنها مصدر كل شر. Bahwasanya wanita adalah sumber dari keburukan. فجاء الإسلام وأبطل كلامهم. Islam datang dan membatalkan ucapan-ucapan mereka. فجعل المرأة درة مصونة. Dan menjadikan wanita ini sebagai permata dan perhiasan yang tersimpan sehingga menjaga hak-haknya ibu maupun anak-anak perempuan, saudara maupun bibi, dan memberikan hak-haknya secara sempurna dan memerintahkan untuk menjaganya dan menjaganya dan menjaga kehormatannya sehingga siapa yang menjaga kehormatannya maka dia yang terbunuh karena menjaga kehormatannya berarti dia syahid. فأمر الشرط الرجل أن يحافظ على عرض المرأة ولو قتل. Sehingga seorang laki-laki hendaklah menjaga kehormatan istrinya walaupun harus terbunuh. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik untuk keluargaku. Demikianlah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. فجعل خير الناس من كان مؤديا حقوق أهله. Menjadikan sebaik-baik manusia adalah orang yang menunaikan hak-hak keluarganya. Ada di antara manusia yang lebih mengutamakan teman-temannya daripada keluarganya. وربما أحسن إلى أصدقائه وأقاربه وضيع امرأته. Ada di antara mereka yang berbaik kepada teman-temannya tetapi tidak kepada istrinya. Seorang yang saleh adalah dia akan menunaikan hak-hak istrinya. Tidak menzaliminya baik pada dirinya ataupun pada hartanya. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم طبيعه المراه. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tabiat atau sifat kaum wanita. وبين ما يعتريها من الامور. Dan menjelaskan tentang apa-apa yang menimpa kepada para wanita. Agar kita kaum lelaki bisa mengetahui cara bermuamalah dengan mempergauli mereka para wanita. Falamma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nisaa'u naqisatu 'aqlin wa din. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kaum wanita adalah kaum yang kurang akal dan juga agamanya. Bukan dalam rangka untuk mencela kaum wanita dengan ucapan tersebut. Bukan pula untuk menghindarkan dan merendahkannya. Akan tetapi untuk kita mengetahui tentang tabiatnya sehingga kita bisa mempergaulinya dengan baik. Muamalah yang baik. Demikian pula tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk lelaki. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika kamu meruskarkannya, maka kamu akan mematahkannya. Jika kamu membiarkannya, maka dia akan tetap dalam keadaan bengkok. Maka berwasiatlah kepada kaum wanita dengan baik. Jika kita telah mengetahui bahwasanya pada sifat kaum wanita itu ada kebengkokan, maka kita mempersiapkan diri bagaimana cara mempergauli mereka. Karena mereka itu diciptakan dalam keadaan demikian. Dan kita mempergauli mereka dengan sifat mereka tersebut. Dan di antara hal yang perlu diperhatikan dalam bab ini, أن رجلا قال لامرأته أن كنا ناقصات عقل ودين وجميلات. Ada di antara kita yang mengatakan bahwasanya kamu adalah orang yang kurang dari sisi akal, agama dan juga kecantikannya. فقالت له نحن جميلات بتحبوننا. Lalu wanita itu mengatakan bahwasanya kami adalah orang yang cantik. وناقصات عقل لنحبكم. Untuk supaya kalian mencintaiku. Lalu kemudian laki-laki itu tertawa dan diam. Nabi SAW mengatakan janganlah seorang mukmin memisahkan atau mentalak seorang mukminah. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Jika dia membenci dari sifat istrinya, maka dia akan menyukai sifat istrinya yang lainnya. Famahma ra'aita min akhlaq al-mar'ati allati la tu'jibuk. Maka tatkala kalian melihat dari sifat istrimu yang tidak mengagumkanmu, fiha sifatun hasanatun katsira. Maka padanya ada pula sifat yang lain yang baik. Wa ba'du an-nas rubbama talaqa al-mar'ata bi sababi ba'di akhlaqiha as-sayyi'ah. Ada di antara kaum lelaki yang mentalak istrinya karena sifat-sifat keburukan yang ada pada istrinya. Dan dia mengira bahwasanya dia akan mendapati wanita yang lain yang tidak memiliki kekurangan sama sekali. Dan ini adalah perkara yang mustahil untuk didapat. Kita mendapati wanita yang lain memang tidak ada kekurangan tersebut. Lakin fiha naqsun akthar min jihatin ukhra. Tapi dia memiliki kekurangan dari sisi yang lainnya, kekurangan yang banyak. Maka wajib bagi kita untuk bersabar terhadap kekurangan istri. Ma'an nasihati wat tawjih billati hi ahsan. Dengan senantiasa memberikan nasihat dan arahan dengan baik, dengan cara yang lebih baik. Fa Al-mar'atu awla bil rahmati wal rifq min ghayriha. Maka wanita lebih disikapi dengan lemah lembut daripada yang lainnya. Fa innaha az-zawjatu wa ummul awlad. Karena dia adalah istri dan juga ibu dari ayah anak-anak kita. Fa innaha ta'ni li zawjiha asy-syai' al-katsir. Karim. Wa innaha ta'ni li zawjiha asy-syai' al-katsir. Dan boleh jadi di suaminya memiliki sesuatu yang banyak. Faqad tarakat abaha wa ummaha wa ahliha li ajlih. Karim. Faqad tarakat abaha wa ummaha wa ahliha li ajlih. Dia meninggalkan ayahnya, saudara-saudaranya karena suaminya. Waqtaratuhu dun sa'il azwaj. Dia memilih suaminya daripada yang lainnya. Allah Ta'ala yaqulu wa la tansaw al-fadl bainakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Fa idza 'alima al-insan qawla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sabiq. Jika seorang telah mengetahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dahulu terdahulu, inna hadza yahmiluhu 'ala as-sabr. Ini akan menjadikan dia bisa bersabar. Jika dia melihat apa yang dia tidak sukai atau mendengar apa yang dia tidak sukai, jadi sebagaimana seorang suami tidak bisa maksum dari kesalahan dan ketergelinciran, demikian pula seorang istri tidak bisa maksum dari kesalahan bahkan lebih banyak. Maka tidak akan bisa istiqamah kecuali dengan bersabar. Dan memperbaiki hubungan dengan cara yang lebih baik. Dan wajib bagi seorang ketika bermuamalah dengan istrinya, sebagaimana dia suka jika diperlakukan oleh anaknya dan juga saudarinya. فما رضيته لابنتك واختك وعمتك وخالتك. Apapun yang kamu sukai dari anakmu, saudari-saudarimu, فلترضه لزوجتك. Maka sukai pula untuk istrimu. والجزاء من جنس العمل. Dan balasan sesuai dengan apa yang kita amalkan. فأحسن فالله يحب المحسنين. Maka berbuat baiklah. Sungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wasbir fa inna Allah yuhibbu sabirin. Dan bersabarlah karena sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat sabar. Wattaqillaha fiha fa inna Allah yuhibbul muttaqin. Dan bertakwalah dalam bergaul dengan istri karena sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertakwa. Wa hakadha aidan qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi mereka atas kalian untuk menunaikan rizkinya dan rizquhunna wa kiswatuhunna dan juga pakaian mereka. Alaika an tunfiqa 'alayha ta'aman wa sharaban wa kiswatan bil ma'ruf. Maka hendaklah kalian menunaikan kewajiban kalian dari sisi pakaian, makanan dan juga tempat tinggal mereka dengan baik, sesuai dengan kadar kemampuan kalian, sebagaimana pula apa yang dikenal oleh manusia di tempat tinggal. Orang yang kaya sesuai dengan kemampuannya, demikian pula orang yang miskin sesuai dengan batas kemampuannya. Allah SWT berfirman, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih, hendaklah ia memberikan infak orang yang memiliki kelapangan sesuai dengan kelapangannya. Dan barang siapa yang dia disempitkan, maka maka hendaklah berinfak dengan cara yang ma'ruf. La yukallifu Allahu nafsan illa ma. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani kecuali sesuai batas kemampuannya. Wa hakadha nahaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'an darbil wajh. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memukul istri dengan di wajahnya. Tidak boleh pula kita mengatakan kepada istri kita, semoga Allah memburukkan kamu. Demikian pula apabila dia melihat pada istrinya itu ada perbuatan melanggar, tidak menghajarnya kecuali di dalam rumah. Seorang suami dituntut untuk mempergauli istrinya dengan cara yang baik, baik dengan ucapan ataupun juga dengan perbuatan. Lebih-lebih di zaman mutakhir sekarang ini, di sana ada perantara-perantara yang baru, wasilah-wasilah yang baru, yang kebanyakan melalaikan hak-hak suami istri. Al-hawatif al-dhakiyah wa wasail al-tawasul al-ijtimai, media-media sosial, akhadat kathiran min hukuk nisa, telah menjadikan seorang melalaikan hak-haknya para wanita. Rubbaman syagala rajulu bihatifihi, terkadang seorang laki-laki tersibukkan dengan HP-nya dari hak istrinya dan juga anak-anaknya, sampai dalam waktu ketika makan dan juga tidur. Sehingga sebagian kaum wanita mengatakan, seandainya aku seperti HP yang ada di tangannya, tidak pernah terpisah malam maupun siang. Ini adalah perkara yang disayangkan dan sangat menyedihkan. Kalau seandainya seorang bermuamalah dengan istrinya sebagaimana apa yang dia suka jika istrinya bermuamalah dengan dia, maka akan istiqamahlah keadaan rumah. Wa innahu yanbaghi lirajul an yaghara imra'atahu, hendaklah semua kaum lelaki memiliki kecemburuan terhadap istrinya. Fala yufsidu ala baitihi ma yufsidu dinaha wa 'irdaha, tidak memasukkan ke dalam rumah yang bisa merusak agama dan kehormatannya. Minal fushush wa wasa'ilil lahw, dan dia baik berupa itu mata-mata ataupun wasilah-wasilahnya, berupa alat-alat musik, lagu-lagu, ikhtilat dengan orang yang bukan mahram, bahkan mengajarinya dan mengingatkannya dengan cara yang baik. Kecemburuan seorang laki-laki terhadap istrinya termasuk bagian hak dari istrinya tersebut. Dan di antara ciri cintanya seorang suami kepada istrinya, orang yang tidak memiliki kecemburuan, tidak ada kebaikan padanya. Demikian pula seorang suami hendaknya mengajari istrinya perkara-perkara agamanya dan mendorongnya yang untuk yang demikian itu, dan mempersiapkan berbagai sebab sesuai kemampuannya, memberikan untuknya buku-buku, memberikannya pelajaran-pelajaran dan muhadharah yang membantunya untuk dia bisa mempelajari agamanya. Dan dari seorang suami membantu istrinya untuk berbuat baik kepada orang tuanya dan menyambung tali silaturahim, dan semua yang ia butuhkan, karena ini termasuk bagusnya pergaulan suami kepada istrinya. Hendaklah dia memperhatikan kecemburannya terhadap istrinya. sasiyana idza kana lahu akthar min imra'ah, apalagi ketika dia memiliki istri yang banyak. Fala yuzhir mahabbatahu li ukhra akthar min ath-thaniyah, dia tidak menampakkan melebihi kecintaan yang melebihi dari satu kepada yang lain. Hatta law kana fi ihdahuma sifatun ahsan min al-ukhra, meskipun kita lihat ada salah satu dari sisinya yang memiliki sifat lebih baik dari yang lainnya, dia hanya menyembunyikan dan tidak menampakkannya. Karena ini akan menjadikan tumbuhnya hasad dan juga permusuhan di antara istri-istri. Dan jangan sampai kecintaan kepada salah satu dari istri-istri kita untuk mendolimi hak istri yang lain. Karena dia wajib untuk berlaku adil di antara istri-istrinya tersebut. وكم من الناس كانوا بسبب الظلم لزوجاتهم, ada di antara manusia disebabkan karena kedzalimannya terhadap istrinya. Ini menjadi sebab yang menjadikan ia lari. الله تعالى يقول ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين, Allah SWT berfirman ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين, janganlah engkau ya Allah menjadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang yang berbuat zalim. Kama anna az-zawja idza kana muhtajan aw muqtarran li zawjatin ukhra, sebagaimana seorang suami apabila dia membutuhkan kepada istri yang lain, laisa lahu an yuhaddida imra'atahu laylan wa naharan bidzalik, laisa lahu an yuhaddid imra'atahu laylan aw naharan bidzalik, tidak boleh dia membatasi istrinya tersebut. Kullama dakhala al-bayta aw kharaj qala sa'atazawwaj, lalu dia setiap kali keluar dia mengatakan kepada istrinya, saya akan menikah, saya akan menikah. Karena ini akan menyakiti dan menyedihkan istrinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya seperti apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Wala budda lirrajul muslim, dan wajib bagi setiap laki-laki yang muslim, an yas'a fi islah zawjatihi qawlan wa 'amala, untuk dia berbuat baik baik secara ucapan maupun perbuatan. Li anna wasa'il al-ihlam wal mujtama' la yu'inu 'ala dhalik, karena media-media sosial tidak membantu demikian itu. Wa ma tuslihuhu fi shahrin aw sanah, tidak bisa memperbaiki dalam sebulan ataupun dalam setahun. Tas'a wasa'il al-i'lam wal mujtama' ila hadmihi fi yawm, media-media sosial terkadang mereka justru malah merusak. Yahrisul insan ala salahi ahlihi wa auladihi, maka seorang hendaklah berusaha untuk memperbaiki istri dan juga anak-anaknya. Wa yad'u Allah bidzalik, dan berdoa kepada Allah untuk kebaikan mereka. Allah menjadikan termasuk nikmat yang paling besar kesolehan istri dan juga anak-anak. Allah SWT berfirman memberikan kenikmatan kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Wa aslahna lahu zawjah. وقال الله عز وجل عن عباد الرحمن, Allah SWT berfirman tentang hamba-hamba yang maha pengasih dan maha penyayang, hamba-hamba Allah SWT. أنهم قالوا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين, bahwasanya mereka mengatakan, ربنا هب لنا من أزواجنا, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami istri-istri kami قرة أعين, sebagai penyejuk mata hati kami, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan para mufassir telah mentafsirkan tentang makna qurrata ayun, mereka menjadi orang-orang yang saleh dan bertakwa. Ketika itulah itu menjadi penyejuk mata hati. Wa hakadha aydan min huquqil mar'ati ala zawjiha, Demikian pula di antara hak seorang wanita terhadap suaminya, hendaklah suami bersabar ketika ketika istri dalam keadaan hamil, dan ketika dalam kondisi ia sakit, dan ketika dalam keadaan melahirkan. Dia hendaklah memperhatikan keadaan-keadaan istrinya tersebut. Jangan sampai suami tidak ada di tempat yang menjadikan sulit atau susah istrinya. Karena ini termasuk hak yang paling agung. والمرأه قد تستحي ان تطالب بحقها كالرجل. Terkadang wanita dia malu untuk meminta haknya terhadap suaminya. Karena itu seorang suami hendaklah bersegera di dalam menunaikan hak-hak istrinya. وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَظْلِمَهَا فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا. Tidak boleh seorang suami menzalimi baik dirinya maupun harta istrinya. وَلَا يَأْخُذَ مِمَّا لَهَا إِلَّا بِرِضَاهَا وَطَيِّبِ نَفْسِهَا. Tidak boleh seorang mengambil harta istrinya kecuali dengan keridhaannya. Dan kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Jika seorang suami menunaikan hak istri-istrinya, mereka akan hidup dalam keadaan bahagia dan juga aman. Rumahnya akan menjadi rumah yang memberikan ketenangan. Dan menutup pintu-pintu syaitan dan jin. Dan seorang suami hendaklah menutup telinganya dari mendengarkan hal-hal yang bisa merusak terhadap istrinya. Baik dari karib kerabatnya maupun teman-temannya. Sebagaimana pula wajib atas istri untuk melakukan demikian itu. Ketika keduanya saling meridhai, maka hendaklah dia bersabar sampai berakhir. Jangan sampai dia membiarkan hal-hal yang bisa membuat perpecahan di dalam suami istri. كما أن على الزوج أن يكون قدوة صالحة لامرأته وأولاده. Sebagaimana pula seorang suami hendaklah menjadi kedua hasanah, suri teladan yang baik bagi istri dan juga anak-anaknya. فيعمل بعلمه. Hendaklah dia beramal dengan ilmunya. في أقواله وأفعاله. Dalam ucapan ataupun perbuatannya. وتعاملاته. Dan juga dalam bermuamalah. Dalam keadaan dia ridha ataupun dalam keadaan dia marah. Jangan dia melakukan ucapan-ucapan yang buruk. Kama annahu la yamuddu yadahu 'alayha illa haythu amina syara'. Dan tidak boleh mengangkat tangannya kecuali dengan apa yang diizinkan oleh syariat. Wala yadhin syar'u bidzalik illa idza lam yanfa' al-wa'd wal-irsyad wal-hajr fi haqq al-mar'ah. Dan sebagaimana dalam syariat pula tidak membenarkan yang demikian itu kecuali bila tidak lagi bermanfaat hajar dan juga nasihat. Karena hayat az-zawjiyah idza fasadat bil mudharabat wal muqasamat. Karena kehidupan suami istri bisa menjadi rusak dengan memukul ataupun dengan permusuhan. Lam yahsul al-maqsud asy-syar'i min dzalik. Tidak akan berhasil maksud syariat. Min dzalik. Dari yang demikian itu. Karena syakh قد يجد ويسمع ما يؤذيه خارج البيت. Karena terkadang seorang mendengar perkataan dari luar rumahnya. Maka dia pun ingin untuk kembali ke rumahnya untuk dia bisa istirahat. Wal mar'atu aydhan idza lam tajid ar-rahata wa at-tuma'ninata fi bayt zawjiha. Demikian pula seorang istri jika tidak mendapati yang demikian itu di rumahnya. Aina satabhatu 'alayha hinain. maka di mana kamu akan mendapatkannya ketika itu. Wa 'ala az-zawj alla yatatalla ila ghairi imra'atihi. Seorang laki-laki hendaklah dia tidak melihat kepada selain istrinya. Pada perkara-perkara yang tidak dibolehkan oleh agama. Dan tidak membanding-bandingkannya dengan istri teman-temannya. Sehingga dia mencela istrinya tersebut. Dan mengatakan bahwa istri temanku lebih baik daripada kamu. Dan istri temanku lebih baik daripada engkau. Karena ucapan tersebut akan menjadikan istri kita sedih. Akan tetapi bila kita mendapati pada istri kita ada kesalahan, ada celah, adalah yang mengajarinya dan menasihatinya dan membantunya untuk berbuat kebaikan dan takwa, dan mengingatkannya terhadap hak-hak yang harus dia tunaikan terhadap suaminya, dan menanggapinya hukuman Allah SWT. Dan jika dia mendoakan di waktu salat dan waktu ijabah, agar Allah SWT memperbaiki keadaan istrinya dan juga anak-anaknya. Di antara doa sahabat, Nabi SAW mengajarkan kita mengatakan, Allahumma anta as-sahibu as-safar wa al-khaliqatu bil-ahl. Allahumma ya Allah, engkau adalah teman dalam as-safar dan pengganti bagi keluarga ku. Thumma ta'awwada min ka'abati al-manzar. Kemudian meminta perlindungan kepada Allah dari pandangan orang yang buruk di harta dan juga keluarga. Dan demikian itu karena ketika dia melakukan safar dan tidak ada bersama keluarganya, dia tidak tahu apa yang terjadi. Sehingga dia menjadikan keluarga dan anak-anaknya itu dalam dititipkan kepada Allah SWT. Dan Allah SWT berada di TV, Allah akan menjaganya. Bila kita mengikuti demikian itu, kita tahu bahwa syariat Islam adalah syariat yang sempurna. Dalamnya menjaga hak dan menunaikan kewajiban-kewajiban bagi kita dan atas kita dalam keadaan bahagia maupun keadaan sulit, dalam keadaan susah maupun keadaan sulit. Maka jangan kita bersemangat untuk menunaikan ini. Dan dan di antara hal yang bisa memperbaiki hubungan suami istri, menuntut ilmu dan menghadiri majelis-majelis ilmu, dan membaca kitab-kitab yang bermanfaat, dan mendengarkan kaset-kaset yang bermanfaat. Dan bersemangat untuk suami istri bisa duduk dengan orang-orang yang saleh. Laki-laki duduk dengan laki-laki yang saleh. Demikian pula para istri duduk dengan wanita-wanita yang saleh. dengan ternyata dari teman-teman rukyah pun. Karena setiap kita mendapatkan nikmat pasti ada orang yang merasa. Karena orang-orang yang memilih, orang-orang yang berbuat keburukan dan laki-laki yang berbuat keburukan. Jika ia melihat kita berada dalam kenikmatan dan kebahagiaan, ketenangan dan kebaikan di rumah, dan hanya dalam keadaan tidak memiliki negara itu, maka boleh jadi dia akan berusaha untuk merusak keadaan rumah. Sehingga dia berusaha untuk merusak istri atau merusak wanita terhadap istri. Nabi SAW Allah SWT melaknat Allah SWT melaknat yang merusak istri dengan apa suaminya. Yang itu menjadi sebab bagi pergaulan suami istri. Nah, ini termasuk perbuatan syaitan jin dan manusia. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam Sahih Muslim, bahwasanya syaitan meletakkan arsy di atas air, kemudian mengutus kepada utusannya kepada manusia dan mengutus untuk membuat kerusakan kepada manusia dan melemparkan fitnah di antara sesama mereka, sehingga dia mengatakan aku tidak akan meninggalkannya sampai dia membunuh. Dia mengatakan kamu belum berbuat apa. Dia mengatakan saya tidak meninggalkannya kecuali sampai dia bersih. Lalu dia mengatakan kamu belum berbuat apa. Ada di antara yang mengatakan bahwa saya tidak meninggalkannya sampai dia meminum khamr. Dia mengatakan kamu belum berbuat apa. Yang lain mengatakan saya tidak meninggalkannya sampai dia mencuri. Dia mengatakan kamu belum berbuat apa-apa. Ada yang mengatakan saya tidak meninggalkannya sampai saya memisahkan suami dari istrinya. Sebaik-baik adalah engkau. Dan dia memujinya. Dan dia pun mendudukkannya di sampingnya. Karena memisahkan suami istri dicintai oleh syaitan. Karena dengan hal itu akan mengakibatkan berbagai macam permasalahan, sehingga menimbulkan permusuhan antara kerabat suami istri dan melalaikan dan melantarkan anak-anak. Terjadi ribah dan namimah, sesuatu yang banyak. Allah SWT tidak memberikan yang demikian. Karena itu jika Allah SWT memberitakan jika terjadi perselisihan antara suami istri untuk berusaha mendamaikan antara keduanya. Allah SWT berfirman dan berdamai itu adalah lebih baik. وقال إن خفتم شقاق بينهما Dan Allah SWT berfirman, jika kalian khawatir, syaitan di antara kedua kami keduanya. Maka utuslah hakim dari keluarganya, suaminya dan istrinya. Jika keduanya ingin berdamai, maka Allah akan memberikan taufik kepada mereka. Jika perdamaian itu diperintahkan di antara manusia, maka di antara suami istri itu lebih utama lagi. Maka tatkala terjadi perselisihan antara keduanya suami istri, dan selama masuk pada keduanya syaitan jin dan manusia, maka keduanya jangan sampai melupakan utamaan yang Allah berikan di antara keduanya. Dan jangan lupakan pergaulannya di masa-masa lalu. Dan juga persahabatan di hari-hari yang baru, di hari-hari lalu, di hari-hari yang lalu. Dan dia berusaha untuk berdamai sesuai dengan kemampuannya jika memungkinkan. Dan tidaklah Allah SWT menambah bagi orang yang memberikan maaf kecuali kemuliaan. Dalam seorang wanita mengetahui bahwasanya hak suami adalah haknya Allah, dan dia dituntut untuk lebih bersabar dan berbuat baik lebih banyak, dan keduanya itu dituntut demikian itu. Akan tetapi hak suami bagi istrinya itu hak yang agung. Siapa yang menginginkan kehidupan yang baik dan tenang, dalam masing-masing bertakwa atas yang lain dan berbuat baik, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Allah SWT tidak menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah SWT memperbaiki keadaan dan memperbaiki suami-suami kita dan juga anak-anak kita, memimpin kita dari syaitan jin dan manusia, memberikan kepada kita istri dan anak yang menjadi penyujuk mata hati kita, dan melindungi kita dari berbagai macam fitnah yang baik maupun yang batin. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan.